Niki penting. Mergo masalah iman mbek kodokku mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Itu memang misteri kodok kodar itu tidak pernah terjawab. Wong pancen tarife kodok kodar wis bingung no. Rata-rata ulama anak rife uang itu wis disik-disik diputus no. Sugih ora ane celaka ora ane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud ya, cara bahasa Arab brengkel juhud itu kecewa. Sing suantri ya kecewa, taat mulai cuwili jubili ora mesti suar suaraku. Sing mlarat ya kecewa. Ya sing enak itu dirmapan ya sugih ya mulya. Sehingga takrif kodok kodar ini dadi ujiane iman ini termasuk en iman khairihi wa syarrihi napa minallah. Ini pancen abet. Malah ini ketika Imam Ghazali sengarang hikam uang yang gerjek duwe hadzun nafsi aku mari bingung bolak balik aku delok hadzun nafsi. Sakjane kan gampang sampean tak warai cara ini mbak iman mbak kodok kodar yang mesti diri dan ya Allah sampean kalau warai kowe aku nganti khawatir dilebok non rokok mergo khawatir rawam dibakar terus panas lorok abe itu tak kan masalah. Iku masalah iku tho, iku jenenge ra'yu hadzin nafsi. Kowe iku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri, gedhe kiai mulang langgar, mulang madrasah. Jebule gletek, jebule min ahlin. Nah, terus kecewa kene. Kok tak rewangi taat tenanan kok jebule aku mlebu napa? Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe delok hadzin nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka. Ngono jenenge ujug. Lah anak kowe delok ngene sederhana. Allah itu zat yang sangat perso, termasuk perso nasibku ahli jannah apa ahli nar pun berakhir di situ, berakhir neng hamdulillah bahwa huwa a'lamu bina huwa a'lamu bikum itu padum sumpek perkara ini ragilam nyifati Allah. Nah, kalau sering guyon, nah aku umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar aku tetap guyon, karena apa-apa umpama Jibril ngandani aku saya aku ahli nar aku ramah salah gak apa. Yo tetap seneng aja pengiran, tidak apa sakit. Isoai, jadi ahli neraka susah ya. Lah nak, wong aku nak review kau dok kocar gini dok. Allah perso nasibku ahli nar ambil ahli jannah. Seneng aja Allah perso. Aku malah kecewa. Allah rap. Eman dong aku nyembah pengiran, jebule raroan. Aku eman tu pengiran jebule gak apa, gak roan. Iku penting. Niki eling-eling. Dadi iman kudu dibangun mbek basis ning hamdulillah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabehane tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif. Iman niku dibangun mbek basis ning hamdulillah. Sebab iku Fatihah dimulai alhamdulillahi rabbil alamin, tabarakalladzi tabaraka tabar. Nek iman mbok bangun nambek ndelok pritungane awakmu, kuwi gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti kodok kodar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu perso kita itu ahli jannah apa ahli nar wis tok kono tok. Berarti kue bangga, mergo bangga banget di Allah sing perso masa depan kita duwe pangeran sing nemen persane, sing alimu bidhati sudur, sing a'lamu bikum. Lah kue mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian ahli nar. Lah iki sing mari mbok tresno iki sing mari sumpek iki kowe eling hadun nafsi sing mbok tresno iki sing mari sumpek kok. Engko nang niku Gus, jebule kula nu sing termasuk sing ahli sing ngongkon bakas kowe iku sapa? Mulane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, kok terus noy ku sing mari sumpek. Lah ya kita ku ning ndi? Lah sing ngomong bakas kowe sapa? Wong ora penting. Ana mbek anamu ora penting cara apa. Umpama donya pangeran nang dir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah ana sampean alasane. Engko gak ono sing mulang ngaji gawe liyane pangeran. Jadi walhasil menusa nganti janggal mbek kodok kodar mergo ndelok awake ku penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi apa? Dikodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kawula ne titik. Akhire sampean muni subhanaka la ilma lana rabbana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsa. Sing jan pirsa tenan namung jenengan. Titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai mbakas awak dhewe. Iku jenenge egois. Lah nek bakas awake dhewe meneh nek pengeran nek bojo nek kanca iku angger wong wis sing dibakas hati nafsu mesti sumpek. Kowe teko kok omah ra disambut bojo kecewa, bojo teko ra disambut. Wong angger bakas hati nafsu sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bojoku ra nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong enak sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suut. Ya napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nak ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok kodar paling gampil sepundi. Jawab kula ki sederhana. Paling gampil ki nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Akhir kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpet. Kowe mulai sumpah gak kuatir di tetir ahli nar itu tak gak pernah jadi pangeran nak itu mutus nawam dewi jadi ahli jannah. Kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lam, a'lamu bina, Allah itu pirsa kita dan kita tidak pernah penting. Paham lagi sing coro hikam, coro Imam Ghazali, coro ikhya darani makom fana, darani makom fana, makom rusak maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang, bukan hilang dengan arti dablek boten ben awake iku ra melok-melok ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nak kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ora rido mek kontok. Ini wae misale ke melarat padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale di majikan judes, di majikan apa Gusti padha-padha kawula jenengan nakdir kula dadi buruk. Jadi khadun nafsi ini awal sangka protes ning Allah Subhanahu wa taala. Iku Allah terus duka, nak kowe ra gelem nampa kodokku. Jadi Allah ini statok tum antan fufur apa min aktori samawati wal ardi napa? Fan. Ati skutsi pan metu teng falyat lu proben apa? Siwa iki nak ra gelem tak pangerane aku kok ana golek pangeran liya. Jadi Allah saking dukane kan ra gelem tak pangerane aku kono golek pangeran apa paham ge niku cara tafsiri maksud di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru takjis. Artinya amru takjis niku perintah sing ngapes jenengan kedah pirsa nggih dadi kodok kodar iki sampean tak warahi kodok kodar iku takrife niku keputusannya Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hamba. Mbon sampean dugi mriku mawon, terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing a'lam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Mulane Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lagu pun. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno mbek awakmu. Wis wong angger mulai janggal mulai sumpek mergo mbok kaitno mbek awakmu. Cara tasawuf niku jenenge khadun nafs. Lah iya Allah sing mutusno segalane. Lah iya pas aku wae putusane lek dadi kere. Angger mikir khadun nafs iki zaman mesti sumpek. Mergo khadun nafs iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus ke muji Allah. Nah nek kanjeng Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu bi kulli ma qadaita, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Jadi semua basis agama niku di atas nama hamdu. Iku muji ning Allah Subhanahu wa taala. Mun ning sampeyan nak ben selamat teng donya akhirat. Iku sampeyan sing selamat wong sing ngeten iki. Niku ilaman atawah biqalbin apa salim. Atine iku selamat. Sampeyan ra tau selamat teng dina nangis ini nasib. Ngriki bar ngaji iki rong mbok rubah ora selamat sampean. Mesti gruntal-gruntul mek pangeran. Betere ra mbok omong-omong mergo wedi disalahno, tapi ning ati tetep gruntul iki. Kok gak gerce eling khadun nafsi mesti atimu sik grunt. Mun wilange kabeh khadun nafsi ilang. Sopo ya Allah pirsa. Dadi nek narifi kodhok kodar Allah ku pirsa. Sampeyan ahli jannah apa ahli neraka kuwi ahli jannah apa ahli neraka? Ahli jannah cek ahli neraka kuwi pangeran sing pirsa pantas tak sembah wis kok ora usah mbok terusno jero-jero. Oh, mau mikir nasib. Nasib pemurah penting kanggo proses alam iki nasib pemurah penting. Umpama ora ana kowe ora apa-apa. Paham ya? Dari pangeran nak ngenyak manusia hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa maskura manusia itu tahu ada proses dunia yang tanpa manusia ketika manusia orang digawe tidak manusia orang barang itu ada berdigasan dari karuman fa'idha huwa khasimum mubin dan dari pangeran nak ngenyak manusia awaram laral insanu anna kholakna humudut fatin jibuli fa'idha huwa apa khasimum mubin manusia itu ya terima rapopo ngutau rana barang itu pelita-pelita fa'idha huwa khasimum mungkin tukang para apa iku Allah nyantakno ngoten manusa sangka ra ono tak gawe ono iku rak buyute mohal mung sangka ra ono dadi ono buyute bareng ono iso berpikir dadi filosof dadi pakar terus darani wis balung aidza kunna idza ma'rufatan wa innal wa kusuna khalqan dadi bareng gara-gara wis ono terus iso dadi pakar lan dadi pakar duwe rumus balung sing seluruh lantak campur tanah mosok iso dadi manusa maneh lan ning Yasin diterangno awale salladhi khalaqas samawati wal ardha biqadirin ala yakhluqa napa bislahu murko apa kakuati manusa tak gawe sangka ora ana ya tak gawe trimo minut fadil jebule faida huwa napa khosimum malane kula bolak-balik matur tengah iki masalah utama kita itu berpikir pada level kedua nggih level kedua tidak level pertama ini misalnya ngeten ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah. Kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi menungso? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir sing level pertama. Aku gak tau ra ono. Aku tau ra ono dadi ono. Ketika aku dadi ono iku cara akalku lah ya mokal wong sangka ra ono kok dadi napa? Ono. Nak sangka ora ana dadi ana itu barang mokale terjadi tekite kita iku mokale terjadi apa meneh saiki wis ana ngira rupane balung cara saniki ana DNA-ne ana macam-maceme iku luwe mungkin dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas yaumal napa pas ya meneh saniki dilatih ya dadi jamaah mriki ngelatih ya. Mikire manusa iku mikir level kedua ini ku kayak Nabi Zakaria lah tau seneni di pangeran ketika beliau sepuh bojone mandul mergo wis dadi ate Allah gawe keturunan sing lanang nggih sehat sing wedok mboten napa mandul sehingga wis dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede Gusti kula ampun tuwek bojo kula mandul gabuk kok dhe anak carane sepuh mereka harus jadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa iku rak hukum adat hukum level kedua hukum dasar manusa kedadian iku sangka ra ono dadi napa makane ketika Nabi Zakaria janggal Gusti mosok saged jawabe pangeran ki nganggo level pertama qala rabbuka huwa alayya hayyun nak terus gawe ngono aku gampang terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqad khalaqtu kaming qablu walam takun apa saya lah aku disik-disik gaya manusia malah sangka rao rao nah gue sekali-kali ngono awakmu rao no kabeh ini ngarep pengiran gue saiki perkundang-perkundang perkara kuatir ahli nar terus geremeng mbak penge pengiran terus berahli nar sehali gana itu urusannya penge pengiran gue udah yakin Allah ahkamul hakimin pantasnya aku melebundi nah nak putus ngene ya Allah ahkamul hakimin perso selera aku melebundi selera aku melebundi selera aku kok selera cara kacau aku lah dan nafsir Allah perso aku nak selera aku melebundi suarga paling itu bukan suarga urusan selera urusan paham gitu jadi dilatih ya ini pentingnya ngaji ya Jadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhil, ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan ujo geman mbok bangun nganggo level kedua. Nak mbok bangun mbek level kedua sampeyan dadine musyrik. Ngene iku apa-apa ketok mohon. Jadi wau misale wis tuwek di bojo mandul mosok iso ndihan. Mergo mbok pikir level kedua yo anggere wong mandul tuwek ra iso ndihan. Karena ketika Nabi Zakaria janggal, Allah tuh kok langsung ngaku jurus pertama nih wakot kolak tuh kami kok belum alam tahu nih. Begitu juga kasusnya Nabi Isa. Wong-wong yakin nak Isa gua anak Zino. Mergo lahir tanpa bapak. Wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nak Isa gua anak Zino. Padahal mereka baca Taurat, nak kekuasaan Allah ora terbatas. Akhirnya Allah gitu kok. Inna masalah Isa intawoi kama salin apa Adam. Kholakohu mintu robin sema qara lahukun fayakun. Kue nganti ketrucut darani manusia tanpa bapak mohal. Ika perkara ini sudah dihukum Adam. Nah anak ada bapak ada apa. Lah anaknya darani Isa mohal Adam buyute mohal. Ong tanpa bapak tanpa mbok. Nah itu mulai kita itu sakjane diam-diam kedikte pikiran level kedua nih. Anggris dadi hukum adat terus dadi pikiran. Ya wis mari sesat iki. Anggris dadi hukum adat dadi pikiran. Apa ndak begitu? Lah terus apa nganggo jurus? Ini mau jurus pamungkas inna masalah Isa ya mau kamasali napa? Adam. Mau Adam malah bila abin wa ummin, tambah bapak tambah ibu. Lah ini sampe ni Abi Zakaria dinyek be pangeran. Kuwe tak lumayan, cek mandul cek tuwek jek ana kuwe. Jika ada bahan nih, rumahnya kue mbak buju, jika ada bahan. Lah di sini sih manusia. Maka wakot kholak tuh kami ngobrol, walam takun apa? Saya. Nah ini jenis hal lata alal insan ikhinum minat dahri lam yakun sayam maskuro. Inna kholak nal insana minut fatin amsad faj'alna usami'am basiro. Meskipun akhirnya manusia berdikasan, no, bareng digawe, fa'idha huwa khosimum. Bareng diutak, jadi pakar pikirannya sing ora. Ora. Orang yang percaya suarga orang hanya mitos agama orang yang percaya bahas juga mungkin wis jadi lemah jadi debu kok jadi tangi meneh lu ora mungkin meneh sangka orang jadi orang sangka orang materi ini saya jadi orang materi ini kalau orang materi ini dirubah meneh jadi gampang orang bahas bahas ini masa rupa bahas kan ini bisa orang bahas bahas ini pentingnya ngaji benjinan ngerti sampai nak janggal sampai satu pikiran itu dinalar. Iki pikiran level kedua apa level pertama? Misalnya sampean gak iman mek kodok koder. Ujung-ujungnya aku wedi kodok koder apa perkara wedi dilebokno neraka. Sampean sadar berarti khadir nafsi ya perkara aku duwe selera mlebu swarga. Lah kuwatir ku pangeran wis kadung mutusno aku ahli neraka. Lah yo ngrugekno aku keputusane pangeran. Lah pangeran luwih rugi ge makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwih rugi pangeran tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wa wani. Mulane jare pengiran khosimun wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang wa. Lha wis ngono sampe dadi makhluk sing khosimun mubin digawe-gawe tenan jebule. Marani ngono marani. Iku pentinge ngaji. Ngaji genro. Mung kula nganti sakniki sinau terus. Kula nang grepe tilem mesti nganti sakniki. Kulo gadah hikam niku mulai teng kamar kula wonten teng ruang tamu nggih wonten teng Jogja kan kula sakniki arang-arang teng Jogja nggih gadah saking saya itu ingin selalu usul ilawah nganggo thariqatul ulama. Jadi artinya usul ilawah tok Allah nganggo ilmu aja nganggo perasaan kok nak nganggo rasa iku manusa dirasani piyambak nah, rata-rata rasa iku khadzun nafsi gara-gara sampean suwun nang swarga nganti kecewa mbek kodok kodar muga kuwatir diputusno ahlin. Nah, ujung-ujungnya ini ujung-ujungnya kita menganggap awakmu penting sehingga dilibatkan neraka kok peristiwa gede padahal cara Allah yang peristiwa gede kita jadi manusia yang berani khosimum mubin karena pangeran kecewa nggih manusia yang model ini kecewa sampai nak teng Yasin diudat-udat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin apa jebul ya faidha huwa apa mubin faidha huwa cara maknanya kayak guna faidhan mongko nalikane ngono cara Jawa jebul ya. Jadi khos imum mubin tukang poro kamu ya mareni ya ini juga ngaji kuro mareni teku tekelek dua teku tekelek dua diganti utak sing apik menika sampean sing selamat ketemu pangeran illaman atawa bikal bin salim sing atine iku slamet. Ati slamet butuh dielmoni. Mergo nak nuruti brengkel. Ini kisah nyata, kula wingi mulang sarang. Brengkel iku rata-rata gawane ilmu. Jadi Pak, setan iku pinter. Wong nak bodho ben bodho terus. Bodho iku ya elek. Nak wis pinter ditegir kritis terus dadi brengkel. Contohnya kok Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah menungso iku gawe prilakune dhewe. Dadi bareng dekne pinter, duwe pikiran menungso iku gawe prilakune dhewe. Mergo nak Allah sing nentokno prilakune menungso iku banyak kejanggalan. Sale Allah nedir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir, jebule tetep nedir ana kekafiran. Niku ora paradok. Nglarang-larang dhewe ditedir-tedir. Jari manusia maksiat kersane Allah. Engkau dilebokno neraka ya kersane. Oh, karepe we kersa-kersane dhewe mblusuk-mblusukno dhewe. Yo alhasil akhire brengkel ning Allah Subhanahu. Lah brengkel iku barang sing paling kuno. Termasuk dosane manusia sing kuno iku brengkel. Malah ra dosane manusia tok, dosane malaikat iku brengkel. Malaikat mulai ra iso dadi khalifah, mergo ya rondo brengkel. Jadi ketika ini kula cerita, ketika Allah duwe keputusan inni ja'ilun fil ardi napa khalifah, aku iku dadekno khalifah ning bumi, yaiku sangka ras sangka jenis manusia. Malaikat wae jarene terkenal api-api makhluk, tapi nek urusan ngono tebrengkel. Mulane malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfik dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad Gusti, bot, jenengan dadi ana khalifah kok sangka ras manusa, sangka jenis manusa. Jenis yang potensi brengkel iku potensi yasfiku dima. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusa ku duwe rapat elek, iku tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah. Jare manusa nek bil habil bunuh-bunuhan. Era modern jare paling menghindari kekerasan. Kata Amerika, Irak nganti saiki ya perang. Padahal era modern ciri utamane jare menghindari kekerasan, tapi tetep ae titahe manusa wae sikut dima. Nah, terus malaikat kita ujube wa nahnu nusabbihu bihamdi ka wa nuqad silan. Padahal kula kelompok kita malaikat iku bendina maca tas be padha-padha dadi khalifah ra pantes kula. Lah padha santri koyo sampean kula pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel. Kowe ra kecewa le ditakdir ahli neraka. Cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka. Padha malaikat yo ngono perhitungan. Maca tasbih bedina bar ngono pilihan pimpinan gak dadi. Cara Jawa ora ngoten, malaikat gampangane ora ngoten. Bedina maca tasbih pas pilihan khalifah ke yo ambek manusa sing trimo. Yufsidu fiha wa yasfikut. Jadi brengkel. Mane kula nak ngaji teng mriki kok ana sing jamaah brengkel ki biasa, brengkel. Brengkel iku dosa sing kuno.